نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المسلمون para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Merupakan tanda di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, bu'istu ana was-sa'atu kahataini, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hari kiamat seperti dua ini. Maka disampaikan oleh rawi hadis, fayadhummu usbu'aihi as-sababa wal wusta, maka beliau menggandengkan dua jari beliau, jari telunjuk dan jari tengahnya. Beliau menyatakan, bu'istu ana was-sa'atu kahataini, aku diutus oleh Allah sebagai Rasul dalam keadaan hari kiamat seperti ini, yakni dekatnya antara jari tengah dan jari telunjuk seseorang. Maknanya adalah sudah dekat. Oleh karena itu, para ulama menjadikan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para Rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lainnya sebagaimana dibawakan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya Kitabul Fitan, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yunsharul jahlu wa yakthuru fihi al-haraj. Qila wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatl fal qatl. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu agama, disebarkannya kebodohan, dan semakin banyak terjadi al-haraj. Maka ditanyakan kepada beliau, apakah itu al-haraj? Beliau menjawab, pembunuhan demi pembunuhan. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tiga di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu diangkatnya ilmu agama, dan demikian pula disebarkan kebodohan, kemudian semakin banyak terjadi pembunuhan demi pembunuhan. Maka suatu kebahagiaan dikala seorang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencintai ilmu agama. Terlebih diringankan untuk bisa mempelajari ilmu agama. Dan terlebih lagi, semakin dia berbahagia ketika dimudahkan untuk mengamalkan dan dikuatkan kakinya melaksanakan ilmu yang telah dia ketahui. Karena lihatlah, tiadalah di sana terjadi pembunuhan demi pembunuhan, ataupun pula kemaksiatan demi kemaksiatan, dosa yang semakin hari semakin disepelekan oleh manusia, melainkan sebab yang pokok adalah karena kebodohan yang ada pada diri mereka. Dan kebodohan tersebut adalah bisa jadi salah satu dari dua bentuk, yakni bisa jadi mereka tidak mengetahui ilmu agama sama sekali. Maka itu adalah kebodohan, sehingga mereka kadangkala menyangka perbuatan yang dia lakukan kebaikan, namun ternyata ketika dicocokkan dengan syariat suatu kejelekan. Atau bentuk yang kedua diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang tersebut tidak mau tunduk hati dan nafsunya kepada aturan dan tuntunan ilmu agama. Sehingga walaupun dia memahami, walaupun dia mengumpulkan dan memiliki ilmu agama, namun tetaplah karena tidaklah menjadikan hati dan hawa nafsunya mau tunduk kepada aturan syariat, maka dia tetap melakukan dosa-dosa. Dan itulah yang namanya kebodohan yang murakkab, kuadrat. Sudah tahu namun melakukan. Barakallahu fikum. Maka dari itu, para ulama rahimahumullah, mereka menjadikan tujuan belajar ilmu agama adalah memerangi kebodohan dari dirinya. Apakah bentuknya? Mereka belum mengetahui, sehingga dengan belajar mereka jadi tahu ilmu agama. Atau yang kedua, bentuknya ada sesuatu yang telah mereka ketahui dari ilmu agama, namun belum mereka lakukan, sehingga terus belajar dan belajar, karena yang namanya ketaatan akan meningkatkan keimanan. Dengan kuatnya keimanan seseorang, tidak perlu dia diperintah, tidak perlu dia dilarang, tidak perlu dia diiming-iming ataupun diberi hadiah, maka terdorong hatinya untuk tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menjadi tanda kebaikan seseorang dikala dia mau belajar ilmu agama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita berharap kepada Allah mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang mulia ini, yang kita mohon kepada Allah semoga Allah menjadikannya sebagai tempat yang mubarakah dan menjadikannya sebagai tempat yang terpancar darinya cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita mohon kepada Allah semoga orang-orang yang memakmurkan masjid ini senantiasa dicintai Allah dan diberikan taufik untuk bisa lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mau melakukan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada pertemuan kita kali ini melanjutkan pembahasan mengenai 7 dosa besar yang disampaikan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka pada pertemuan malam hari ini kita masuk pada dosa yang keenam, yakni qadful muhsanat. Qadful muhsanat, yaitu menuduh seorang yang dia itu menjaga kehormatannya dituduh berzina. Diterangkan dalam kitab-kitab fikih, makna al-qadhaf lughatan, qadhaf secara bahasa artinya adalah ar-ramyu bisyai, melemparkan sesuatu. Itu namanya qadhaf. sehingga ketapel, plinteng, ini namanya qadhaf dalam bahasa Arab. Karena untuk melemparkan sesuatu. Yang dimaui dalam bab termasuk dosa besar adalah qadhful muhsanat, yakni adalah ar-ramyu bizina awil liwab. Seorang menuduh seorang yang muhsanat, orang yang terjaga kehormatannya. 6. Seorang muslim yang memelihara harga dirinya dituduh melakukan perbuatan zina atau perbuatan liwat. Liwat ini adalah dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yakni melakukan asusila yang dilakukan dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. 6. Maka seorang menuduh seorang muslim dengan melakukan perbuatan zina ataupun perbuatan luti, yaitu dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. 6. Maka ini merupakan dosa besar. Merupakan salah satu dosa daripada dosa-dosa besar. Wa huwa min kaba'iriz dzunub, itu termasuk diantara dosa-dosa besar. Wa dalla 'ala tahrimihil kitab wa sunnatu wal ijma'. Di mana dosa itu digolongkan dalam dosa-dosa besar telah ditunjukkan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Maka dibawakan di sini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya qadhful muhsanat, menuduh seorang muslim yang memelihara kehormatannya dituduh melakukan zina ataupun juga melakukan perbuatan nam asusial bersama asusila nam bersama sesama jenis. Bersama sesama jenis merupakan dosa besar. Dibawakan oleh muallif rahimahullah dalil yang pertama dari Al-Qur'an. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-23. Sesungguhnya orang-orang yang mereka yarmunal muhsanat, mereka melemparkan tuduhan kepada al-muhsanat, orang-orang muslim yang menjaga kehormatannya, al-ghafilatil mu'minat, yang dia itu lalai dan adalah seorang mukminat, seorang wanita mukmin, dituduh dengan berbuat zina. Maka yang seperti ini lu'inu, orang tersebut dilaknati oleh Allah fid dunya wal akhirah, yaitu dilaknati di dunia dan di akhirat. Walahum azabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat agung. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan mengenai dosa orang-orang yang mereka menuduh orang-orang yang muhsanat, yaitu mereka al-afa'if minal fujur, orang-orang muslim yang menjaga diri dan kehormatannya dari melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. 6. Dituduh melakukan perbuatan zina. Ini demikian. Maka yang seperti ini, lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka dilaknati oleh Allah di dunia dan di akhirat. Makna laknat, al-aslu fi makna laknah, asal makna daripada laknat, orang tersebut dilaknati Allah dan seterusnya, ay at-tardu min rahmatillah, yaitu diusir, ditolak, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ataupun di akhirat. 6. Walahum azabun azimun, maka orang tersebut akan mendapatkan azab yang agung, azab yang dahsyat. Maka kata Syekh Abdurrahman Sadi rahimahullahu taala, hadza ziyadatun 'alal la'nah, maka azab yang akan mereka raih di akhirat nanti ini merupakan siksaan atau hukuman tambahan dari sekedar dilaknati oleh Allah taala. Wa ab'adahum an rahmatihi, maka Allah pun jauhkan dia dari rahmatnya. Wa halla bihim syiddatun niqmah, dan Allah halalkan bagi orang tadi kemurkaan Allah yang sangat dahsyat. Naam, na'udzubillahi min dalik. Maka kata para ulama, dosa kalau disebutkan di sana diancam dengan neraka, dengan azab dan laknat, maka itu merupakan dosa besar. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya menuduh seorang mukmin yang memelihara kehormatannya dituduh melakukan zina ataupun perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka ini merupakan dosa besar. Ayat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Al-ayah dibawakan oleh muallif di sini Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang keempat. Dan orang-orang yang mereka yarmunal muhsanat, melemparkan tuduhan kepada mereka orang-orang mukmin yang menjaga kehormatannya dituduh melakukan perbuatan zina ataupun perbuatan kaumnya Nabi Lut, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Naam, maka barakallahu fikum, fajliduhum, maka cambuklah para penuduh tadi yang tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, samanina jaldah, dengan 80 kali cambukan. Naam, ini hukuman di dunia. Kata para ulama, dosa kalau disebutkan adanya penegakan hukum di dunia, maka itu merupakan dosa besar. Maka menunjukkan bahwasanya menuduh seorang muslim mukmin yang menjaga diri dari kehormatannya kok dituduh melakukan zina ataupun perbuatan kaumnya Nabi Lut, nam melakukan asusila sesama jenis, maka ini merupakan dosa besar. Dosa besar. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat dalam hadis yang menjadi pembahasan kita. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, yang semua itu adalah dosa-dosa besar. Menyebutkan diantaranya adalah qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu melemparkan tuduhan kepada seorang mukmin yang mereka itu menjaga kehormatannya. Adapun dari ijma, maka sungguh telah dinukilkan oleh bukan salah satu dari para ulama. Mereka menyatakan bahwasanya ajmal muslimuna ala tahrimi dzalika wa annahu min kaba'iriz dzunub. Kaum muslimin telah sepakat menyatakan bahwasanya menuduh seorang yang beriman dengan tuduhan zina, maka orang itu merupakan keharaman dan merupakan dosa besar. Nama syirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang menuduh orang lain berbuat zina, maka harus padanya harus atasnya untuk mendatangkan empat orang saksi. yang melihat kejadiannya, bahwasanya timba telah masuk ke dalam sumur berzina. Nah, kalau tidak mampu, maka orang tersebut akan terkena tuduhan dia menuduh orang lain berbuat zina. Maka sebelum kita masuk kepada apa yang dijelaskan dari dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif di sini, marilah kita menengok sedikit tentang hakikat perbuatan zina. Nah, hakikat perbuatan zina. Maka diterangkan oleh para ulama, hakikatuz zina, hakikat perbuatan zina. Datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana manusia nanti suatu saat akan dia terjatuh pada perbuatan zina yang tidak mungkin dia elak, sampai pun seorang yang mukmin sekalipun. Zinanya mata melihat, melihat aurat yang tidak halal, zinanya mata. Zinanya tangan memegang, dan seterusnya. Dan semua itu dibenarkan oleh al-farj, yaitu farji masing-masing. Nah, namun apakah yang dikatakan kalau kita mengatakan, oh engkau telah berzina karena engkau melihat aurat wanita, engkau berzina karena engkau telah begini dan begini. Nah, apakah itu yang dimaksud qadful zina, qadful muhsanat? Nah, maka kita lihat, kapankah seorang akan dinyatakan dia menuduh seorang berbuat zina, yaitu yang dimaksud hakikatuz zina. Nah, barakallahu fikum. Maka diterangkan oleh para ulama, az-zina, yang namanya hakikat zina, huwa wud'ul mar'ati min ghairi aqdin syar'i, yaitu seorang berhubungan badan dengan wanita. Nah, laki-laki berhubungan badan dengan wanita tanpa adanya ikatan akad yang syar'i, yang dibenarkan oleh syariat. Seorang berhubungan badan dengan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara syariat. Inilah hakikat zina. Au aqdin syubhatin. Nam, au syubhatil wud'i au milkil yamin. Tidak ada akad yang sah secara syariat. Atau tidak ada akad yang syubhat. Ini akad nanti seorang menikah. Nanti di sana akan nikah itu akan menjadi sah kalau ada ijab kabul. Ada akad nikah. Yang rukunnya diantaranya ada calon mempelai. Calon suami, calon istri. Kemudian ada wali. Wali yang berhak menikahkan si perempuan. Jadi tidak segampang itu nikah. Nikah tanpa wali, kata Rasulullah, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah yang dilakukan tanpa wali. Nah, ini adalah rukun-rukun pernikahan. Syarat-syaratnya ada ijab dan kabul. Nah, ini barakallahu fikum diantaranya. Maka di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikah tersebut sah. Terus nanti di sana ada akad yang syubhat. Akad syubhat ada beberapa jenis, yaitu seorang menyangka bahwasanya pernikahannya sah namun tidak sah menurut syariat. Syubhat seperti contoh terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat menikah dengan seorang sahabiyah. Tiba-tiba setelah berjalannya waktu, ada seorang wanita menyatakan, kau nikah dengan fulanah? Maka dia menyatakan, demi Allah aku telah mempersaksikan kalian berdua, dulu aku yang menyusui. Nah, aku yang menyusui. Maka dia menjadi mahram. Karena ketidaktahuan, maka ini ketika dilakukan nikahnya harus fasakh, harus dibubarkan. Karena ternyata mereka adalah orang yang diharamkan untuk saling menikah. Nah, karena mahram. Nanti dalam pembahasan kitab nikah. Atau termasuk diantara nikah syubhat menurut sebagian ulama. Menurut sebagian madhab adalah seorang yang menikah dalam keadaan hamil. Maka ini nikahnya nikah syubhat. Menurut sebagian madhab. Nah, kalau nikah dengan bukan orang yang menzinainya, maka ini haram. Disepakati oleh para ulama. Terjadi perselisihan kalau yang menikahi adalah orang yang menzinainya. Sebagian madhab menyatakan ini nikah syubhat. Karena diantara syarat-syarat nikah adalah bersih daripada adanya janin ataupun juga nam air yang di apa namanya zar'i ghairi, yaitu tanaman orang lain. Nam, sehingga di sini ini termasuk nikah syubhat. Nam, seorang dikatakan zina kalau dia itu menikah atau dia itu melakukan hubungan bukan karena akad yang sah atau bukan karena akad yang syubhat ataupun pula bukan karena mendatangi budaknya. Nah, bukan budaknya. Nah, artinya demikian. Maka di sini kalau dia melakukan hubungan maka yang seperti ini adalah zina. Kapan dikatakan orang tersebut jatuh pada hakikat zina? Wa yahsulu zina 'inda ahlil 'ilmi, dan dikatakan orang tersebut telah berzina, yaitu apabila bitaghyibil hasyafah, kalau timba sudah masuk ke dalam sumur. Kalau timba sudah masuk ke dalam sumur barulah dikatakan zina, hakikat zina. Naam. Ini demikian. Au qaddaraha minaz zakari fi fardil mar'ah, atau walaupun belum masuk secara seluruhnya timba tersebut ke dalam sumur, namun sudah memungkinkan, mampu untuk timba tersebut menimba airnya. Nah, ini barakallahu fikum, di sini dimasukkan oleh para ulama hakikat perbuatan zina. Hakikat perbuatan zina. Nah, barakallahu fikum. Dan di sana lebih secara terperinci tentang bagaimanakah seorang dia itu nam bisa ditegakkan padanya haddu zina, ditegakkan hukuman orang yang berzina apakah rojam ataukah cambuk, itu perinciannya dalam kitab-kitab fikih. Adapun sekarang pembahasan kita dalam menuduh orang yang berzina. Nam, maka kita sedikit mempelajari tentang bagaimana seorang akan ditegakkan padanya hukuman tatkala dia menuduh orang yang berzina. Setelah kita mengetahui bahwasanya menuduh orang yang berzina merupakan dosa besar. Namun di sana para ulama membahas tentang syurutu iqamati haddil qadzaf, syarat boleh ditegakkannya hukuman atas orang yang menuduh orang lain berzina. Nah, kapan tuduhan tersebut akan berlaku atau akan orang tersebut ditegakkan padanya hukuman ketika dia menyatakan kepada orang lain kamu berzina. Nah, lah ini demikian. Maka barakallahu fikum, kalau pertama, kalau dia bisa mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung, maka tidak ditegakkan hukum. Namanya bukan qadzaf, karena dia berbicara tentang kenyataan. Nah, maka di sini syurut iqamati haddil qadzaf, syarat-syarat ditegakkannya hukuman atas orang yang menuduh orang lain berzina. Ishtarata ahlul ilmi fi iqamati haddil qadhaf syurutan fil qadhif wa syurutan fil makdzub. Maka di sini ahlul ilmi mempersyaratkan untuk menegakkan hukuman bagi orang yang menuduh tadi, ini ditetapkan beberapa syarat. Syarat yang kembalinya kepada orang yang menuduh. Dan beberapa syarat yang kembalinya kepada orang yang dituduh. Nah, siapa orang yang menuduh? Syaratnya. Siapa yang dituduh? Syaratnya. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ditegakkan hukum had. Nah, sehingga jangan mengatakan Islam itu ekstrim. Jangan mengatakan Islam itu jahat. Jangan mengatakan bahwasanya syarat Islam tidak berperi kemanusiaan. Nah, biasanya orang yang mengomentari seperti itu karena bodoh, tidak tahu hakikat syariat Islam. Namun coba, ternyata di sini para ulama hakim, mereka tidak semena-mena ditetapkan pada mereka syarat-syarat. Nah, yang pertama tentang syarat pada orang yang menuduh. Wa amma fil qadhifi fashtaratu an yakuna aqilan balighan ghayra mukrahin wala takhfal adillatu ala dhalik. Syarat orang yang menuduh ditetapkan padanya 4 syarat. Syarat yang pertama, orang tersebut berakal sehat. Bukan orang mabuk, bukan orang lindur, bukan orang yang dia itu gila. Nah, berakal sehat. Ini yang pertama. Yang kedua, balighon, orang yang sudah baligh. Orang yang sudah baligh menuduh, bukan anak-anak. Anak-anak ngomong, fulan tadi berzina, fulan berzina. Tidak berlaku yang seperti ini. Nah, yang ketiga, ghairu mukrah, orang tersebut bukan karena dipaksa oleh orang lain. Diancam sehingga terpaksa dia akhirnya mengucapkan. Mengatakan ikutan fulan ini. Nah, syarat yang ketiga. Syarat yang keempat kata para ulama adalah la takhfal adillatu ala dhalik. Orang tersebut tahu konsekuensi daripada menuduh. Dalil-dalil yang mengancam orang yang menuduh, dia tahu. Oh, ternyata kalau menuduh orang lain berzina, apa hukumannya? Dicambuk 80 kali di dunia ini. Kalau sampai tidak mau bertobat dari tuduhan tersebut, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Nah, orang tersebut kadang enggak tahu. Oh, ternyata dosanya besar seperti itu ya. Nah, ini barakallahu fikum. Berarti di sini perlu adanya iqamatul hujjah atas orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini syarat pada orang yang menuduh. Adapun syarat yang kedua, syarat yang diterapkan, ditetapkan pada orang yang dituduh. Orang yang dituduh ditetapkan beberapa syarat. Sebagian menyatakan 5 syarat, sebagian kurang dari itu. Kita ambil yang 5 syarat. Yang pertama, an yakunal makdzuf musliman. Yang dituduh adalah seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dikatakan dia berzina, dia melakukan hubungan homoseksual ataupun lesbian dan seterusnya sesama jenis, maka ini tuduhan. Nah, harus mendatangkan bayyinah, bukti mana. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak, berarti dia bisa jatuh pada qadzaf. Kalau syarat yang pertama dipenuhi pada dirinya. Nah, kalau yang dituduh adalah seorang muslim, sama saja laki-laki maupun wanita. Fala tuqamul haddu ala man qadzafa kafiron. Maka tidaklah ditegakkan hukuman kalau orang tersebut menuduh orang kafir berzina. Kenapa orang kafir tidak ada nilainya? Nah, fulan misalnya bukan muslim dituduh, oh fulan berzina. Wah, harus datangkan bukti. Terbukti ataupun tidak terbukti, orang tersebut tidak ditegakkan hukum had. Nah, kenapa demikian? Karena yang dituduhlah seorang kafir, bukan muslim. Nah, barakallahu fikum. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal makdhubu yumkinuhul jima. Orang yang dituduh tadi memungkinkan baginya untuk bisa melakukan hubungan jima. 6. Mungkin tidak terbayang. Falau qadzafa shaghirun la yumkinuhul jima. Kalau dia menuduh anak yang di bawah usia, anak 9 tahun, kamu berzina. Enggak tahu apa-apa dia lah. 6. Tidak mungkin anak seperti ini bisa melakukan hubungan. Ini secara asal. Namun ternyata barakallahu fikum, sekarang generasi kita dirusak dengan adanya naam, kata para ulama, qanawatun fadaiyat, yaitu mudahnya tersebarnya informatika dari internet. Lihatlah, dirusak. Sampai mereka yang masih kecil sudah tahu tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga. Naam, naudzubillah. Sehingga kita para orang tua harus semakin menjaga diri kita dan memelihara anak-anak kita untuk tidak bersentuhan dengan alat-alat yang bisa menjadikan mereka terjatuh kepada hal-hal yang membahayakan akhlak dan agama mereka. HP diperhatikan anak-anak kita. Televisi jelas merusak. 6. Kemanfaatannya sedikit dibanding kemudorotannya. Oleh karena itu, tentunya orang yang berakal akan lebih memilih kemanfaatan daripada kemudorotan. 6. Barakallahu fikum. Dan banyak di sana sarana-sarana yang bisa menjadikan rusaknya generasi kita. 6. Jadi di sini, anak tersebut kalau memang masih belum memungkinkan, enggak dong, enggak paham sama sekali ya, tidak jadi. Artinya demikian ya. Atau orangnya adalah, mungkin orangnya adalah dia khosi. Orangnya, mohon maaf, laki-laki yang dikebiri. Dituduh melakukan zina dengan wanita. Nah, dengan wanita. Maka yang seperti ini, mungkin atau tidak? Naam. Artinya demikian. Naam barakallahu fikum. Di sini artinya maktu. Yang dikebiri dengan cara dipotong. Naam, yang dengan cara dipotong, dioperasi, dipotong. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum, kadang kala tidak. Naam. Lam yuqam alaihi had, tidak ditegakkan hukuman. Yang ketiga barakallahu fikum. Yang ketiga diterangkan para ulama, an yakunal makdhufu akilan, yaitu orang yang dituduh itu berakal sehat. Bukan orang gila. Nah, bukan orang yang gila. Ini demikian. Orang tersebut berakal sehat. Bukan orang yang gila. Adapun syarat yang keempat adalah, an yakunal makdhufu afifan minazina. Yang dituduh tersebut orang yang memelihara kehormatannya, sangat menjauhi perbuatan zina, sangat menjauhi perbuatan zina. Wong dia sangat menjaga hubungan, menjaga kehormatan dan seterusnya. Nah, kok dituduh berbuat zina? Nah, maka ini harus diminta padanya syarat-syarat, apa namanya, bukti-bukti demikian. Namun di sini, falau qadzafa man ulima minhu zina, kalau menuduh orang yang sudah dia itu dikenal pezina, orangnya berzina, maka tidak ditegakkan atasnya had. Nah, orang sudah dikenal, oh kalau dia pezina, orang yang senang jajan. Terus orang itu mengatakan dia adalah berzina, maka tidak. Naudzubillah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantaranya. Fala yuqamu 'alil had, maka tidak dikenakan padanya hukum had kalau menuduh orang yang dikenal sebagai pezina. Syarat yang kelima, an yakuna al-maqdhufu hurran. Yang dituduh ini orang merdeka, bukan budak. Bukan bu, budak. Di sini terjadi khilaf yang ketiga, yang kelima ini. Maka para ulama merinci, kalau naam budak tersebut yang dituduh ternyata betul-betul melakukannya, maka tidaklah ditetapkan had. Naam, dan tetap ditegakkan atasnya had walaupun budak. Naam, kalau dia tidak melakukan. Kalau melakukan, memang tidak ditegakkan had. Namun kalau tidak melakukan, tetap ditegakkan atasnya had, walaupun majikannya yang menuduhnya. Naam, masalah perbudakan mungkin sekarang belum didapatkan. Naam, karena fatwa Lajnah Da'imah dan juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz terakhir, beliau memfatwakan untuk tidak ada lagi perjualan atau jual beli perbudak, yaitu budak. Yang dahulu masih ada di Murutania, wilayah daerah dekat Afrika sana. Namun sekarang sudah dilarang. Dan adapun sekarang perbudakan-perbudakan yang ada, yang biasanya kita mendengar informasi di wilayah kota-kota metropolitan, ada yang katanya ini budak diperjualbelikan. Padahal hakikatnya mereka bukanlah budak. Hanyalah anak-anak yang ditelantarkan, kemudian dipungut, kemudian diperjualbelikan dengan mengatasnamakan ini adalah budak. Maka yang seperti ini, kata para ulama, sebagaimana mengambil kisah daripada kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, hendaknya mereka orang-orang yang memiliki kemampuan lebih menolong mereka untuk mengentaskan dari sifat perbudakan ini. Karena mereka asalnya adalah orang-orang yang merdeka, bukanlah budak. Ini demikian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Syarat-syarat ini, inilah yang ditetapkan oleh para ulama bagi mereka, atau yang ditetapkan pada mereka orang-orang yang dia itu dituduh melakukan zina. Lima syarat yang mudah-mudahan bermanfaat, bisa dilihat rujukannya dalam Mughni jilid ke-12 dan juga kitab Bidayatul Mujtahid dan Al-Muhalla serta yang lainnya daripada kitab-kitab fikih. Nah, dan secara lebih mendalam, orang yang ingin mempelajari tentang had, tentang qadhaf ini, mereka kembali kepada kitab-kitab fikih dalam Kitabul Hudud, baik itu Syarah Bulughul Maram ataupun yang lainnya. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong saudara-saudara kita di wilayah Burma sana yang ditindas karena agamanya, ditetapkan kekokohan keimanannya, dan ditolong untuk bisa mempertahankan agamanya serta mengalahkan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang menindas mereka. Dan mudah-mudahan Allah segera membalas kepada mereka orang-orang yang mendzalimi muslimin dengan balasan yang setimpal dan tidak bisa dielakkan lagi. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.